Esensi dari seni adalah sebuah keindahan. Hal-hal yang indah kami persembahkan buat Anda kesemuanya. Dari Samudra Rekop Banyuwangi, barang-barang pula bersama Melon Music. Dan yang kali ini ada satu si burung nurinya Banyuwangi. Kembali hadir memberikan satu warna di Belantika Music Banyuwangi bersama Saheba Saufa. Selamat malam semuanya. Kali ini dikasih satu mau ngomong api-api. Spesial buat semuanya yang ada di sini aja. Berembang nyusir, asyik berantara, sama berani. Berembang henti jauh.